السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kami muliakan para alim ulama yang hadir di dalam majlis yang mulia ini dan para hadirin saudara-saudara semuslim dan saudara-saudara semuslimat umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semoga kita semuanya dikumpulkan bareng-bareng bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulumatil jahli wad dayajin. Alhamdulillahilladzi hadana li 'abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labayka ya man dallana wa hadana sallallahu alaihi wa sallama wa baraka alaihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadha jam'il 'adzim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadha yaumil mubarak. Segala puji bagi Allah Zat yang menggenggam seluruh alam semesta, Zat yang telah menciptakan kita. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan satu-satunya di alam semesta ini. Tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diagungkan, yang berhak untuk disucikan namanya oleh setiap hamba-hamba manusia di seluruh alam semesta ini. Karena memang Allah lah yang menciptakan seluruh dunia ini. Allah lah yang membentangkan dunia ini. Bumi ini Allah hamparkan sebagai tempat berpijak seluruh umat manusia. Dari keturunan Nabi Adam AS sampai kelak manusia di akhir kiamat. Allah lah yang menghamparkan seluruh langit. Allah lah yang menghamparkan seluruh matahari, rembulan, bintang, seluruhnya Allah lah yang menciptakan. Dan kelak pasti Allah lah yang akan menghancurkan itu semuanya. Allah akan menghancurkan dunia ini. Allah akan menghancurkan bumi ini. Allah akan menghancurkan rembulan, menghancurkan bintang semuanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketahuilah tatkala bumi ini digoncangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan goncang yang sungguh dahsyat, maka pada waktu itu kita akan tahu kemana kita akan kembali, kemana kita akan dipertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita, seluruh perbuatan kita semasa di dunia. Amanah kita sebagai seorang manusia begitu berat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia ini adalah penuh dengan fitnah, penuh dengan mudarat. Dunia ini menggiurkan, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala ini menghiasi dunia ini, menghiasi syahwat kita, menghiasi keinginan kita dengan minan nisa. Yang pertama adalah fitnah, yang paling besar adalah fitnah perempuan. Karena dengan perempuan seorang laki-laki bisa bersinar terjerumus di dalam jurang api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan dengan perempuan dia melupakan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan dengan perempuan dia meninggalkan syariatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala, dia lebih memilih dunia, dia lebih memilih manusia, dia lebih memilih selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini hanya sebentar. Kita pasti akan wafat seluruhnya. Kita doakan terlebih dahulu para saudara-saudara kita yang wafat di dalam menunaikan ibadah haji. Semoga beliau-beliau adalah termasuk syuhada, syuhada-syuhadanya Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib, kita harus ternyuh sedih tatkala saudara kita terkena musibah, tatkala haji kita ini, wahai saudara-saudaraku, hati kita tidak ada ternyuh, tidak ada kesedihan di dalam hati kita tatkala ada saudara kita yang terkena musibah. Maka kata Rasulullah, bahwa rujulun su, maka itu adalah buktikan, saksikanlah laki-laki ini adalah laki-laki yang mempunyai hati yang buruk, hati-hati yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan juga wafat. Tidak akan lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Kita tidak akan lama lagi kita akan bertemu dengan malaikat sakaratul maut. Semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini jangan lupa tugas kita. Kita di dunia ini hanya untuk menambah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita akan tinggalkan, suami kita pasti akan kita tinggalkan, anak-anak kita juga pasti akan tinggalkan semuanya itu. Dan kita pasti akan menghadap Rabb yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang pedih barang siapa yang di dunianya ini terlena untuk meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan siksaan yang pedih bagi siapa hamba-hambanya yang terjerumus di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu dengan malaikatul maut Israil. Kita akan bertemu dengan beliau. Makhluk Allah ini akan mengambil nyawa kita. Terus bagaimana kematian kita? Di mana letak kematian kita? Apakah kita nanti adalah mati dalam keadaan husnul khotimah? Tidak ada yang tahu kita semuanya. Makanya kita sambungkan hati ini dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa berpisah dengan Rasulullah. Kita bisa berpisah dengan istri, kita bisa berpisah dengan suami, kita bisa, tapi kita tidak bisa berpisah dengan Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini meninggalkan kita, pasti kita tidak akan mendapatkan syafaat beliau. Kalau kita tidak mendapatkan syafaat beliau, kita pasti juga tidak akan mendapatkan tenaga kausarnya beliau kelak. Dan kalau kita tidak mendapatkan syafaat dan tenaga kausarnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipastikan kita adalah penghuni-penghuni api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Suami kita tidak bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Suami kita juga akan sibuk akan amal-amal mereka, akan yaumil hisab mereka. Anak-anak kita juga akan sibuk dengan yaumil hisab mereka. Tanamkan di dalam hati kita bahwasanya kita nanti akan bertemu dengan alam barzakh. Itulah alam yang sesungguhnya bagi kita semuanya. Dunia ini hanya beberapa tahun, dunia ini hanya puluhan tahun, tapi di dunia ini manusia, kebanyakan manusia terlena. Kebanyakan manusia sering meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia hanya sebentar, kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya. Kenapa di dunia sering berubah membuka auratnya? Mereka jarang memakai berjilbab, mereka enggan juga menjaga tubuhnya, menjaga pandangannya. Kita di dunia ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Jalankan itu salat. Salat adalah tiangnya agama. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh telah robohlah agama orang tersebut. Perlu kita lihat perjalanan yang paling berat di dunia ini adalah perjalanan menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju musallanya Allah Subhanahu wa taala, baik rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berapa banyak masjid yang sepi, berapa banyak musala yang sepi, tidak ada jamaahnya, padahal di sampingnya rumahnya penuh. Padahal di sampingnya juga manusianya banyak, masyarakatnya banyak, tapi musolanya yang jamaah hanya satu baris, dua baris, tidak ada yang penuh. Kalau seandainya semuanya yang di samping musola tersebut, yang di samping masjid tersebut datang, insya Allah musola itu akan penuh, mungkin tidak akan cukup untuk menampung jamaah sholat setiap harinya. Tapi kenyataannya sekarang jarang musola yang penuh, apalagi di waktu sholat subuh. Mungkin hanya imam dan makmum satu dua saja. Apakah mereka semuanya lumpuh, tidak mempunyai kaki? Apakah mereka semuanya ini sakit? Tidak, mereka semuanya, kita semuanya sehat. Tapi kenapa kaki kita tidak mampu melangkahkan satu langkah, dua langkah untuk menuju masjidnya Allah, menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya di dalam masjidnya Allah itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kita nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati. Semuanya adalah amanah. Kita amanah kepada Allah Subhanahu wa taala akan perintah-perintah Allah. Bagaimana kita ini menggunakan kedua mata ini? Apakah kita menggunakan untuk maksiat, melihat aurat, melihat gambar-gambar yang mengundang syahwat, melihat perempuan-perempuan, wajah-wajah mereka dengan menikmati itu semuanya? Kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban di kelak di yaumil qiyamah. Bagaimana kita mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menggunakan kedua tangan ini? Bagaimana kita menggunakan kedua kaki ini? Ini semuanya adalah amanah. Amanah yang diberikan kepada kita. Kita tahuilah, manusia itu amanahnya berat. Manusia itu amanahnya berat. Kebanyakan manusia adalah masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sampai penuh berdesakan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita yang nanti adalah termasuk orang-orang penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering lalai akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana kita setiap harinya, ketika kita lebih banyak membaca Al-Qur'an ataukah lebih banyak mengurus dunia? Apakah kita lebih banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, setiap detiknya, setiap jamnya, setiap waktunya, setiap minggu, setiap bulannya? Apakah kita lebih banyak mengingat Allah waktu-waktu kita? Ataukah justru kita lebih sibuk mengurus pekerjaan kita, mengurus sawah kita, mengurus perkantoran kita, mengurus pertokoan kita? Kita disibukkan dengan dunia, kita disibukkan dengan anak, sekolahnya di mana, sekolahnya ini, bagaimana masa depan anak saya? Tapi kita sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Amanah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita itu menganggap amanah Allah yang ditimpakan di pundak kita itu adalah amanah yang ringan. Para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui bahwasanya amanah Allah Subhanahu wa taala adalah begitu berat. Mereka seakan-akan enggak mampu menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Mereka seakan-akan takut betul kalau nanti matinya adalah mati-mati yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena syahwatnya. Fa innan nafsa la'amaratu bisu, karena nafsu ini senantiasa mendorong seorang manusia, mendorong kita semuanya untuk melaksanakan kemaksiatan, keharaman, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para aulia Allah tatkala berjalan bertemu dengan pohon, tatkala berjalan bertemu dengan binatang, beliau ini meneteskan air mata. Beliau meneteskan air mata, beliau berkata, wahai pohon, enaknya engkau kalau aku ini bila boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan meminta untuk dijadikan engkau enak. Engkau berbuat ini, berbuat itu, tidak ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak diperintahkan untuk menjalankan ini, engkau tidak dilarang untuk menjalankan ini, engkau berhak untuk berbuat sesuatu apapun yang engkau kehendaki, wahai binatang, wahai pohon. Tapi saya sebagai manusia berat. Manusia berat, amanahnya gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sering berbuat maksiat, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. kita menengok perjuangan para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah istri beliau, Sayyidah Khadijatul Kubra. Bahwasanya beliau sebelum menikah dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2/3 hartanya orang Mekah adalah milik Sayyidatul Kubra. Sayyidatul Khadijatul Kubra, beliau adalah orang bangsawan, beliau adalah orang yang kaya raya, orang yang dermawan, hartanya seakan-akan enggak pernah habis. Tapi tatkala beliau menjelang wafatnya, menjelang kematiannya, beliau bersama sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mempunyai pakaian kecuali hanya satu helai. Beliau termasuk orang-orang yang fuqara, bahkan beliau dicaci, dihina. Dulu beliau mulia, dulu beliau kaya raya, tapi hartanya diperjuangkan untuk Rasulullah, hartanya dikorbankan untuk Rasulullah sampai wafatnya. Dalam satu riwayat, tembelan bajunya beliau ada 38 tembelan. Sayyidatu Khadijatul Kubra, dan sebagian tembelan ini tembelannya ini terbuat dari kulitnya pohon. Ditembel itu satu helai penuh dengan tembelan sampai 38. Diceritakan pada waktu beliau ini, Sayyidatul Khadijatul Kubra, pada waktu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari dakwahnya, disambutlah oleh Sayyidatul Khadijatul Kubra di depan pintunya sambil menggendong Fatimah Az-Zahra. Pada waktu itu masih dalam keadaan kecil, masih bayi Sayyidatul Fatimah Az-Zahra. Oleh Sayyidina Muhammad, wahai istriku yang tercinta, duduklah engkau, kembalilah engkau, engkau tidak perlu menyambut aku, engkau sudah capek. Sayyidatul Khadijah Al-Kubra pada waktu itu menyusui Fatimah Az-Zahra. Saking beliau dengan Nabi Muhammad jarang makan yang layak, bahkan sering berpuasa, sampai-sampai apa yang disusulkan oleh Sayyidatul Khadijah di junub kubra kepada Fatimah Az-Zahra, sampai-sampai yang disusukan adalah darah, tidak ada air susunya, saking keringnya badan beliau, saking habisnya badan beliau, karena habis seluruh hartanya untuk apa? Untuk perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya Sayyidatul Khadijatul Kubra itu disanding Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya Sayyidatul Fatimah Az-Zahra diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibaringkan. Akhirnya Sayyidina Muhammad karena capek, dakwahnya dihina, dakwahnya dilempari pada waktu itu, dakwahnya diludahi oleh orang-orang kafir Quraisy, dakwahnya dipukuli oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah capek pada waktu itu, akhirnya beliau ini bersimpuh di badannya Sayyidatul Kubra. Akhirnya saking capeknya beliau tertidur. Rasulullah Muhammad SAW tertidur di pangkuan istrinya yang tercinta. Akhirnya oleh Sayyidatul Khadijatul Kubra beliau dibelai, beliau diusap. Akhirnya Sayyidatul Khadijatul Kubra sampai menangis, meneteskan air mata, dan air matanya sampai ke pipi beliau. Dan akhirnya Rasulullah Muhammad SAW pun terbangun dari tidurnya. Ditanya oleh Rasulullah, wahai istriku, wahai Khadijah, apakah engkau menyesal mempunyai suami seperti aku, wahai Khadijah? Dulu engkau adalah bangsawan, dulu engkau adalah orang yang terhormat, dulu engkau adalah orang-orang yang dipuji oleh kaummu, tapi sekarang engkau adalah orang yang dihina oleh kaummu. Sekarang orang-orang itu mengucilkanmu, dulu engkau adalah orang yang kaya raya, orang yang dermawan, sampai 2/3 harta seluruh orang Mekah adalah milik engkau. Tapi sekarang engkau bahkan tidak mempunyai sehelai kain pun, kecuali sehelai kain pun ini adalah 38 tambalan. Apakah engkau menyesal menikah dengan aku, wahai istriku? Hanya Sayyidina Muhammad SAW. sambil mengucurkan air mata Rasulullah SAW kan juga kasihan kepada istrinya, tidak punya apa-apa. Istrinya pun juga kasihan kepada Sayyidina Muhammad SAW karena dihina oleh kaumnya, karena dipukuli oleh kaumnya. Akhirnya Sayyidatul Khadijatul Kubra menjawab, wahai suamiku, bukan itu yang aku takutkan, wahai suamiku, bukan itu yang aku sesalkan, wahai suamiku. Sungguh hartaku seluruhnya telah aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sungguh kehormatanku aku telah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sungguh nasabku, keturunanku sudah aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Semuanya aku gunakan untuk perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku perjuangkan engkau wahai Nabi Allah. Tapi yang aku takutkan, tatkala aku nanti wafat ya Rasulullah, tatkala aku nanti wafat ya Rasulullah, engkau masih dihina oleh kaummu. Engkau pergi ke sana, engkau dihina oleh kaummu, sedangkan engkau tidak punya apa-apa, sedangkan kita tidak mempunyai harta benda sedikit pun, kita tidak mempunyai kendaraan sedikit pun. Aku takutnya engkau nanti akan lebih sengsara setelah meninggal kematian saya, wahai ya Rasulullah. Bagaimana engkau menyeberang pulau ini, menyeberang sungai ini untuk menemui kaummu, ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau nanti aku mati terlebih dahulu, ya Rasulullah, dan engkau menyeberang sungai, engkau tidak mempunyai kapal untuk menyeberang tersebut, tidak mempunyai jembatan untuk menyeberang tersebut, ya Rasulullah, maka galilah kuburanku. Kata saya, wasiatnya Sayyidatul Khadijah dari kubro, galilah kuburanku. Dan di situ, tatkala saya sudah menjadi tulang belulang, ambillah tulang belulangku dan gunakan itu untuk jembatan engkau menuju kaum di sana. Ingatkan kaum di sana itu dengan tulang belulangku, ya Rasulullah. Ingatkan mereka, selamatkan mereka kaummu, ya Rasulullah. Jangan engkau capek-capek untuk mengingatkan mereka semuanya. Perjuangan Sayyidatul Khadijatul Kubra. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, Islam sampai masuk ke telinga kita, Islam sampai masuk ke relung hati kita, Islam sampai masuk ke rumah kita, itu bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh udara, bukan dibawa oleh cahaya, bukan dibawa oleh aliran sungai, tapi dibawa oleh pengorbanan keluarganya Rasulullah, salah satunya pengorbanan Sayyidatul Khadijatul Kubra, pengorbanan para sahabat-sahabatnya Rasulullah, pengorbanan para anak-anak yatim, pengorbanan para janda-janda sahabat yang mereka janda-janda ini merelakan suaminya mati di medan laga. Yang para anak-anak yatim ini merelakan kedua orang tuanya, bapaknya untuk mati di medan laga. Ketahuilah perjuangan para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa perjuangan kita? Perjuangan kita apa? Pengorbanan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Bagaimana kita nanti berharap bertemu dengan sang Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita nanti mengaku untuk cinta kepada sang Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak mempunyai pengorbanan kepada sang Nabi Muhammad SAW? Kita menutup aurat aja enggan, kita berzikir kepada Allah aja kita malas, kita membaca Al-Quran saja kita enggan, padahal itu semuanya adalah perintah Allah. Kita berjamaah di musola, berjamaah di masjid saja kita enggan, kita malas, padahal itu semuanya adalah perintah Allah. Bagaimana kita mengaku dengan sunnahnya Nabi Muhammad? Bagaimana kita mengaku dengan umatnya Nabi Muhammad? Bahwasanya nanti tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di yaumil mahsyar kecuali hanya syafaat sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umat-umat beliau yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang mencintai beliau, yang mengorbankan seluruh hartanya, mengorbankan orang tuanya, mengorbankan suaminya, mengorbankan anaknya untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nanti tatkala bertemu dengan roh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak mampu? Apa yang telah kau korbankan wahai fulan, apa yang kau korbankan wahai manusia kepada Rasulullah, apakah engkau seperti kemurniaannya pengorbanan para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kalau kita bertemu dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kita tidak malu kepada para janda-jandanya syuhada? Kalau kita bertemu di yaumil mahsyar, apa kita tidak malu apa yang telah kukorbankan? Kita meninggalkan kesibukan dunia saja kita enggak mampu. Kita menjalankan salat saja kita enggak mampu. Kita hadir di dalam majlis taklim-taklim seperti ini, majlis-majlis yang disifati oleh Rasulullah, taman-taman surganya Rasulullah, kita berat. Padahal itu tidak mengorbankan harta, padahal itu tidak mengorbankan nyawa, padahal itu tidak mengorbankan kedua mata, sampai sahabat mengorbankan kedua matanya untuk jihad fisabilillah, mengorbankan kedua tangannya untuk jihad fisabilillah, bahkan mengorbankan nyawanya untuk jihad fisabilillah. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ini mengorbankan seluruh hartanya untuk Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang kita korbankan untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Khadijatul Kubra mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nanti mau bertemu dengan Sayyidatul Khadijatul Kubra kalau kita tidak mampu mengorbankan apa yang kita miliki untuk Rasulullah? Lantas kita mau bertemu dengan siapa kalau bukan bertemu dengan ahlinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan pasti kita semuanya akan wafat. Kakek kita sudah banyak yang wafat, tetangga kita sudah banyak yang wafat. Kalau sudah wafat tidak bisa kembali lagi di dunia, tidak bisa lagi salat di dunia, menambah amal lagi di dunia, tidak bisa tobat lagi di dunia kalau sudah wafat di alam barzah. Maka yang dihadapi adalah malaikat mungkar dan nangkir. Pasti apakah alam barzah kita adalah alam barzah yang termasuk terang benderang? Apakah alam barzah kita termasuk yang termasuk orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah merasa aman akan siksaan alam barzahnya Allah Subhanahu wa taala? Ayo kita perjuangkan agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kenapa? Bisa kita sambung dengan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita nanti tidak ditinggal oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita jaga keluarga kita, anak-anak kita, kita jaga. Mereka semuanya para sahabat mengorbankan seperti itu tadi. Apa yang kita korbankan? Kita menyuruh anak kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah anak kalian, selamatkan anak kalian dari siksa api neraka. Kalau kalian cinta, kalau kita cinta benar-benar yang sesungguhnya kepada anak kita, ajari itu anak syariat, agama Islam, ajari itu sholat, ajari itu bagaimana menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, sungguh engkau akan mati dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di dunia tempatmu, bukan di rumah tempatmu, itu loh di alam barzah tempatmu nanti. Di dunia ini tidak akan lama lagi engkau akan bertemu dengan malaikat sakaratul maut, malaikat kematian, seperti halnya malaikat yang bertemu dengan sang nabi yang mencabut nyawanya sang nabi, yang mencabut nyawanya para rasul, yang telah mencabut nyawanya para syuhada, itu juga akan menemui engkau dan akan mengambil nyawamu. Bagaimana engkau nanti? Bukan di dunia tempat kita, wahai saudara-saudaraku. Sadari ini bukan di dunia tempat kita. Kita bukan terkal di dunia. Tidak perlu rumah dimegah-megahkan. Tapi perbanyaklah sedekah, karena ini sedekah akan membangun rumah akhirat kita. Tidak usah bagus-bagusan kendaraan, tapi berbanyak itu orang yatim, anak yatim, orang janda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai tetangga-tetangganya. Terkala beliau masak, beliau memperbanyak masaknya, dan pasti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau makan sebelum tetangga-tetangga para sahabat-sahabatnya makan semuanya. Baru kalau nanti ada sisa, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjelang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu beliau wafat, sakaratul maut, setelah wafat beliau diambil nyawanya oleh Rasul, oleh malaikat sakaratul maut, malaikat kematian. Dibuka baju beliau oleh seorang sahabat, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan di perut beliau ada dua batu. menjelang kematian beliau. Oh, pada waktu beliau ini masih ada dua batu yang menyelinap di perut beliau. Karena kenapa? Karena menahan lapar beliau tidak makan beberapa hari. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana dengan kita? Adalah sang Nabi Muhammad SAW yang pasti mendapatkan surga Firdaus, beliau kelaparan di dunia. Bagaimana dengan kita? Beliau tidak mempunyai apa-apa di dunia. Bagaimana rumah kita? Apakah rumah kita sama dengan rumahnya Rasulullah? Bagaimana kendaraan kita? Kendaraan kita apakah sama dengan kendaraannya Rasulullah? Kalau rumah kita enggak sama dengan rumahnya Rasulullah, siapa yang kita tiru, wahai saudaraku? Siapa yang kita ikuti, wahai saudaraku? Kita adalah umatnya Rasulullah. Kita adalah umatnya Rasulullah. Rasulullah lah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Maka ikuti itu semuanya. Perjuangkan agama Rasulullah SAW seperti hanya sahabat-sahabatnya Rasulullah memperjuangkan karena cinta dengan sang Nabi Muhammad SAW. Sekian dari Al-Fakir. Kurang lebihnya minta maaf. Doa. Kita doa, kita tutup majlis ini dengan doa. Semoga majlis ini penuh dengan keberkahan. Semoga kita semuanya ditemukan dengan sang Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai Zat yang telah menciptakan kami, wahai Zat yang telah menghidupkan kami, wahai Zat yang telah mewujudkan kami di dunia ini, wahai Zat yang menggenggam seluruh alam semesta ini, wahai Zat yang memiliki surga, wahai Zat yang memiliki neraka, wahai Zat yang memiliki kematian setiap hamba-hamba manusia, kapan kami akan menemui ajal kami, Engkau Maha Tahu ya Allah. Ya Allah yang maha perkasa lagi maha kuasa, akan membolak-balikkan keadaan kami, membolak-balikkan hati kami. Ya Allah, balikkan hati kami menjadi hamba-hambamu yang bertakwa. Jadikan hamba-hambamu kami yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang senantiasa cinta kepada Nabi-Mu ya Allah, cinta kepada Rasulullah ya Allah. Jadikan kami semuanya adalah termasuk orang-orang yang sibuk untuk mempelajari syariat-syariat Nabi-Mu ya Allah. Jangan kau sibukkan kami dengan perkara dunia. Jangan kau sibukkan kami dengan perkara dunia sampai dunia ini masuk di dalam hati kami, karena kami terlalu sering mengingat dunia sampai kami timbul kecintaan kepada dunia ya Allah. Jadikan kami cinta kepada syariat Nabi-Mu ya Allah. Jadikan kami cinta kepada Al-Quran ya Allah, karena Al-Quranlah yang akan menerangi alam barzakh kita. Cintakan kita, kami jadikan kami cinta kepada sunnah-sunnah hadis-hadis Rasulullah ya Allah. Jadikan kami adalah cinta di dalam majlis ilmu seperti ini ya Allah, cinta berzikir kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan majlis zikir ini ya Allah sebagai pelantara kami nanti bertemu dengan sang Nabi Muhammad SAW. Jadikan amal-amal kami ini adalah sebagai pelantara diampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan amal-amal kami ini semuanya ya Allah sebagai perantara kami kelak bersanding di surga Firdaus-Mu dengan sang Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari kesesatan ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari kerasnya hati ini ya Allah. Jadikan hati ini senantiasa lembut untuk menerima kebenaran ya Allah. Jadikan hati ini adalah hati yang bergetar tatkala mendengar suara azan ya Allah. Jadikan hati ini adalah hati yang bergetar tatkala mendengar suara iqamah ya Allah. Jadikan hati ini adalah hati yang bergetar tatkala mendengar bacaan-bacaan ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan kami ini adalah hati-hati yang bergetar tatkala disebut sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadapan kami ya Allah, karena kami ingin berjumpa dengan Nabi-Mu ya Allah, karena kami tidak ingin berpisah dengan Nabi-Mu ya Allah. Jangan kau jauhkan kami dengan Nabi-Mu ya Allah, jangan kau tinggalkan kami dengan Nabi-Mu, jangan kau pisahkan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah. Ampuni kami, ampuni bapak ibu kami, ampuni anak-anak kami semuanya ya Allah, ampuni keluarga kami, ampuni tetangga-tetangga kami, teman-teman kami semuanya ya Allah. ampuni mereka semuanya. Jadikan kami adalah mencintai mereka semuanya karena Engkau ya Allah. Jadikan kami semuanya mencintai mereka semuanya karena Engkau ya Allah. Karena kami menginginkan mereka mendapatkan surga-Mu ya Allah. Kami menginginkan istri kami mendapatkan surga-Mu ya Allah. Kami menginginkan suami kami mendapatkan surga-Mu. Kami menginginkan tetangga kami mendapatkan kenikmatan surga-Mu. Kami ingin keluarga kami juga mendapatkan kenikmatan surga-Mu ya Allah. Jadikan semuanya mereka ahli surga-Mu ya Allah. Hilangkan kedengkian di dalam hati kami kepada tetangga kami. Hilangkan kedengkian kepada kami di dalam keluarga kami, kakak kami, adik kami. Jangan sampai ada kedengkian, jangan sampai ada kebencian di antara kaum muslimin dan muslimat yang lainnya ya Allah. Engkau maha jauh ya Allah. Engkau maha jauh hati kami ya Allah. Engkau maha jauh akan kemaksiatan kami ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami, tutupi ya Allah aib-aib kami, dosa-dosa kami tatkala kami perbuatan di dunia ini setiap harinya ya Allah. Tutup aib kami tatkala di dunia dan tutup aib kami tatkala di akhirat. Ampuni ya Allah dan jadikan kami semuanya adalah penghuni surga ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah kami senantiasa istiqomah hati di dalam majlis-majlis ilmu seperti ini ya Allah. Sambung hati kami dengan sang Nabi Muhammad SAW dan mati ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, mati dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan membawa Islam, mati dalam keadaan membawa nama-Mu ya Allah, mati dalam keadaan membawa sang Nabi Muhammad SAW. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخيرا كنا لبينا من ما أفعل فكير من الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.